Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba. Para pendengar dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, kajian bahasa Arab serta seperangkatnya, yaitu al-qawaid nahwiyah wal qawaid as-sarfiyah, kaidah-kaidah nahwu maupun kaidah saraf. Kita telah masuk kepada latihan as-sani atau tamrin as-sani, latihan yang kedua dari pelajaran al-ashir, pelajaran yang ke-10 di dalam kitab yang jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kita ulang sedikit, yaitu pembahasan tentang jumlah, bahwa jumlah dalam bahasa Arab adalah kalimat, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jadi ada perbedaan jumlah dan kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, kalimat itu bahasa Arab, dalam artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata, sedangkan jumlah adalah kalimat. Nah, kita di sini bukan bahas kalimat atau kata, tapi membahas jumlah, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia, bahwa al-jumlah itu imma antakuna ismiyatan wa imma antakuna fi'liyatan. Ada kalanya kalimat itu kalimat isim, ada kalanya kalimat itu kalimat fi'il. Artinya al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, sedangkan al-jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, yaitu kata kerja. Nah, isim apa yang mengawali kalimat ini sehingga dikatakan jumlah ismiyah? Yang pertama, ismun sharih. Ismun sharih adalah isim yang nyata. Jadi isim yang jelas, artinya jelas bentuk isimnya. Baik itu nama orang, nama tempat, nama benda, nama hewan dan sejenisnya, maupun dhamir kata ganti, ini masuk daripada isim sharih. Masuk kepada isim sharih. Ya. Yaitu apa? Isim dhamir, ya, umpamanya huwa talibun, huwa talibun, ya. Contoh lain, anta mudarrisun, anti talibatun, antum saimuna. Nah, diawali oleh dhamir. Ini digolongkan kepada isim sharih. Ya. Isim sharih. Yang kedua adalah masdar muawwal. Masdar muawwal. Yang disebut dengan masdar muawwal yaitu an dan fi'il. An dan fi'il mudhari. Jadi an dan fi'il, contohnya dalam ayat surah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairun lakum. Nah, kata-kata antasumu ini disebut dengan masdar muawwal, artinya masdar yang ditakwilkan atau ditakwilkan kepada masdar sharih atau dikembalikan kepada masdar sharih, yaitu apa? Siyamukum. Wa antasumu ay siyamukum. Contoh lain, antusafiral yawma ahsanu, antusafiral yawma ila qaryatika ahsanu. Jadi antusafir ay safarukal yawma ila qaryatika ahsan. keberangkatanmu atau safarmu pada hari ini ke kampung itu lebih baik. Jadi antasuma, antusafira. Nah, kedudukan dalam kalimat ini sebagai subjek, sebagai mubtada. Nah, ini yang dikatakan masdar muawwal. Kesimpulannya adalah is an beserta fi'il itu dikatakan masdar muawwal. Istilah dalam ilmu nahwu. Jadi antasumu ay siyamukum. Kembalikan kepada masdarnya. Sama yasumu ay siyam. Jadi wa antasumu ay siyamukum. Antusafira ay safaruka. Safaruka. Antajlisa. Antajlisa alal kursi. Nah, antajlisa alal kursi ay julusuka. Julusuka. Nah, terletaknya di awal, maka di-i'rab sebagai subjek, sebagai mubtada. Maka dikatakan kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Yang ketiga adalah diawali oleh huruf musyabbaha bil fi'li. Ini juga digolongkan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena pada hakikatnya huruf ini masuk kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mubtada dan khabar. Huruf tersebut tidak akan pernah masuk kepada jumlah fi'liyah. Apa huruf al-musyabbaha bil fi'il? Adalah huruf inna wa akhawatuha dan saudara-saudaranya. Inna, anna, ka'anna, la'alla, laita, dan seterusnya. Nah, ini katakan harfun musyabbah atau hurufun musyabbaha bil fi'il. Huruf yang menyerupai fi'il. Apa maksudnya huruf yang menyerupai fi'il? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa huruf ini dilihat dari bentuknya berharakat fathah seperti harakat fi'il madhi. Inna. Bukankah di akhir al-fatah? Nah. La'alla diakhir oleh huruf harakat berharakat apa? Fathah. Apalagi ka'anna diakhir oleh huruf apa? Huruf berharakat fathah. Jadi seperti kata kerja madhi. Nah, itu dari sisi zahir. Kemudian dari tinjauan makna, kata-kata tersebut seperti makna kata kerja. Inna artinya apa inna? Untuk apa? Litaukid, menguatkan. Jadi inna itu menguatkan. Nah, kalau la'alla, atau apa? Ar-raja, harapan. Nah, berharap, kan gitu. Kemudian, laita, litamanni. Arti tamanni, berandai atau berangan-angan. Jadi ada semacam unsur seperti kata kerja. Makanya huruf ini katakan musyabbaha bil fi'il. Nah, huruf ini sebetulnya masuk kepada jumlah ismiyah. Makanya kalimat itu tetap dikatakan jumlah ismiyah. Contoh Muhammadun hadirun. Si Muhammad hadir. Kemudian kita masukkan huruf tersebut. Inna. Untuk menguatkan. Inna Muhammadan hadirun. Sesungguhnya Muhammad hadir. Nah, oleh karena itu, sekalipun kalimat ini dimasuki oleh huruf musyabbaha bil fi'il itu inna wa akhwatuha, maka kalimat ini tetap digolongkan jumlah ismiyah. Bukan jumlah fi'liyah. Karena huruf ini tidak akan pernah masuk kepada jumlah fi'liyah, itu jumlah yang diawali oleh kata kerja. Contoh, yadhabul waladu ilal madrasah. Yadhabul waladu ilal madrasah. Anak itu sedang pergi ke atau berangkat ke sekolah. Ya. Contoh lain, yusafiru abuka ila Makkah al-mukarramati li ada'il hajj wal umrati. Ayahmu sedang berangkat ke Makkah, kota Makkah yang mulia, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, itu kan bentuk jumlah fi'liyah. Diawali oleh fi'il itu yusafir. Jumlah yang pertama itu yadhab. Yadhabul waladu. Enggak bisa, tidak bisa inna serta suratnya masuk. Enggak bisa inna yusafiru abuka. La'alla, maksudnya la'alla yusafiru abuka ila Makkah. Mudah-mudahan ayahmu pergi. Kan gitu, sepertinya dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa ini sepertinya benar kan? Tapi dalam susunan Arab itu enggak benar. Nah, kenapa tidak benar? Kenapa tidak salah? Karena la'alla itu masuk kepada jumlah ismiyah, sementara jumlah tadi adalah jumlah fi'liyah. Nah, enggak bisa apa? Kita katakan la'alla yasilu atau yasila. Nah, la'alla yasila abuka. Enggak bisa. Nah, boleh jadi ayahmu sampai ila Makkah. Ini khata. Dari susun kalimatnya bahasa itu salah. Ya kenapa salah? Karena la'alla termasuk dari apa? Surah inna dia masuk kepada jumlah ismiyah. Baik. Nah, ini pelajaran yang lalu kita masuk selesaian kepada selanjutnya, yaitu jumlah fi'liyah. Baik, fadhal selesaian. Kita minta pada pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja untuk ikut serta interaktif. Saya akan berikan seluas-luasnya kepada antum untuk membaca apa yang ada dalam kitab ini. Baik, fadhal selesaian. Pendengar dan pemirsa Raja TV, mukadimah dan penjelasan awal disampaikan Ustaz mengantarkan kita untuk pembahasan jumlah, dan jumlah terbagi menjadi dua sebagaimana yang tadi disampaikan, ismiyah dan fi'liyah. Dan penjelasannya kita persilahkan bagi Anda untuk membaca latihan yang terdapat di buku ini, di latihan kedua di halaman 85. Silahkan di 021-823-6543. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, baik ikhwan ataupun akhwat. Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya, kami bisa tayangkan nanti di layar televisi Anda. Kita angkat untuk satu penelponnya pertama, silakan. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan wa sahlan fikum. Taib. Ahlan bik. Taib, qabla an madha naqra jumlah al-fi'liyah, yaitu yang selanjutnya, coba berikan contoh jumlah ismiyah yang mubtada'nya adalah ismun sharih. Ismun sharih. Ya. Mafhum? Ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Sahih. Jadi hadza ini adalah tergolongkan isim sharih. Ya. Isim sharih adalah isim yang nyata. Ya. Nyata dia isimnya. Disebut apa? Hadza ini isim isyarah. Isyarah. Iya. Isim isyarah. Hadza baitun. Mana mubtada'nya? Hadza. Baik, misal akhir. Ana. Iya. Ana talibatun. Ana talibatun. Iya, sahih, ana talibatun. Baik, selain isim isyarah dan dhamir, coba mubtada'nya adalah jamak mu'annas salim. Al-muslimatu. Iya. Zakiyatun. Hah? Zakiyatun al-muslimatu. Al-kiya'u. Lala, al-muslimatu awil muslimatu. Al-muslimatu. Jamak. Al-muslimatu. Iya. Jamak. Kalau dia jamak berarti apa? Khabarnya mesti jamak. Jamak. Ya. Al-kiya'u. Itu jamak apa itu? Jamak taksir. Kalau jamak mu'annas, kan mubtada'nya mu'annas. Al-kiyatun. Al-kiyatun. Kenapa al-kiyatun? Zakiyatun. Zakiyatun. Zakiyatun. Zakiyatun. Zakiyatun. Jamaknya apa? Zakiyatun. Jamaknya adqiyaus. Zakiyatun. Zakiyatun. Iya, jamak muannas. Ya, zakiyatun. At-talibatu awil muslimatu zakiyatun. Ya, pakai alif. Zakiyat. Iya. Baik, coba masdar muawwal. Masdar muawwal. Apa contohnya masdar muawwal? An dan fi'il. An dan fi'il. Iya. An tadrusu. Jait, an tadrusu. Antum kan? Kalau anta, an tadrusa, ya? An tadrusa. Iya. An tadrusa. An tadrusa. Itu belum kalimat, belum sempurna itu. Khairul laka. Khairul laka. Jait. An tadrusa khairul laka. Jadi an turaji'a darsakal yawma atau an turaji'a darsakal an afdalu. Iya. Ahsanu. Atau khairul laka. Halo? Ya, ya, Ustaz. Iya. Antadhabu. Ya, boleh, boleh. Antadhabu, kalau antadhabu itu antum, ya. Antadhabu, antum. Kalau antadhaba, anta. Antadhabu. Ahsanu. Ahsanu. Lakum. Ahsanu lakum. Ahsan. Ya, ahsanu. Lakum. Lakum. Baik, al-an coba lanjutkan. Wal jumlatul fi'liyatu. Ya, baca. Ikra. Wal jumlatul fi'liyatu. Wal jumlatul fi'liyatu. Iyalati. Sadruha. Apa? Sadruha. Alif. Fi'lun tamun. Fi'lun tamun. Iya. Nahwu. Nahwu tala'ati syamsu. Apa artinya? Coba terjemahkan. Jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Yang sadruha menjadikannya. Allati sadruha. Apa arti allati sadruha? Yang allati yang sadruha menjadikannya. Bukan sadru. Mana sadru? Sadru artinya bidayah, awal. Awaluha, bidayatuha, itu sadru. Iya. Asal makna sadru itu depan. Makanya dada kita ini letaknya di mana? Depan atau belakang? Depan. Ada letak di belakang, dada? Depan. Depan, maka dikatakan sadr. Iya, sadrun. Karena di depan. Makanya, jadi sadruha. Jadi depan jumlah, arti awal jumlah. Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah yang depannya atau yang awalnya adalah apa? Fi'lun. Fi'l. Kata kerja. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja, jadi depannya kata kerja, maka dikatakan jumlah fi'liyah. Nah, fi'l ini ada dua macam. Nah, ada fi'il apa? Fi'lun tamun. Yang kedua, fi'lun naqisun. Apa yang dimaksud dengan fi'il tam ini? Yang fi'il yang sempurna. Sempurna. Apa yang maksud sempurna? Maksud sempurna adalah fi'il yang membutuhkan fa'il. Jadi ada fi'il yang membutuhkan fa'il. Dengan fa'il dia sudah cukup. Dia sempurna kalimat itu. Contoh, jalasal waladu. Iya kan? Itu fi'il tam. Syaribatil bintu. Anak perempuan itu telah minum. Itu juga sudah sempurna. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, maka dia katakan fi'il tam. Iya. Sedangkan fi'il naqis. Apa? Fi'il yang, namanya apa naqis? Asal mana naqis kurang. Kurang. Maksudnya apa? Fi'il ini membutuhkan isim dan khabarnya. Isim, dia tidak cukup dengan isim aja. tidak cukup dengan isim marfu saja, dia butuh apa? Khabar. Maka dikatakan fi'il naqis. Dia tidak hanya cukup dengan fa'il, dia harus ada pelengkap lain. Makanya dikatakan fi'il naqis. Nah, yang marfu itu dikatakan isimnya, bukan dikatakan fa'il, tapi dikatakan isimnya, kemudian pelengkapnya dikatakan khabarnya. Coba lihat baca fi'lun tam nahwu fi'lun naqisun. Enggak fi'lun tam? Fi'lun tam nahwu ya. Tala'atis syamsu. Tala'atis syamsu. Apa artinya? Telah terbit matahari. Mana fi'il? Tala'ah. Syamsu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Jadi kejabatan kata dalam kalimat dia sebagai fa'il, itu pelaku. Yeah. Nah, ini katakan fi'il tam. Tala'ah itu fi'il tam. Dia membutuhkan fa'il, pelaku. Terus ba fi'lun naqisun. Iya. Kana al-jawu baridan. Iya, kana al-jawu baridan. Apa artinya? Udara itu dingin. Nah, udara dingin. Adalah di udara dingin. Iya, betul. Udara dingin. Nah, ini ada kana. Ada kana. Ini sudah pernah kita singgung. Kana ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Masa lampau. Masa lampau. Iya. Masa lampau. Kana. Umpamanya kuntu tabiban. Apa kuntu tajiran? Artinya dulu saya seorang pedagang. Iya. Itu makna kana. Terkadang kana ini tidak menunjukkan semata-mata masa lampau. Iya. Bisa apa? Artinya apa? Istimrar. Berlangsung. Iya. Umpamanya wa kanallahu ghafuran. Jadi itu tidak semata-mata menunjukkan masa lampau. Jadi enggak bisa diterjemahkan Allah dahulu Maha Pengampun. Kalau dahulu masa pengampun, berarti sekarang tidak. Nah, ini salah. Nah, ini harus betul dipahami. Ya. Jadi, kana Allahu aliman. Terutama terkait dengan sifatullah, itu kana itu tidak semata-mata menunjukkan masa lampau istimrar. Ya. Biasa diartikan adalah. Ya. Allah itu adalah Maha Pengampun. Maha penyayang. Baik, inilah kata af'al naqisah. Apa af'al naqisah itu? Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muhammadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kedua. Di belakang Umu Abdillah, silakan di 021-823-6543. Kita terima kembali. Ya, halo. Baik, silakan. Ya, di 021-823-6543 dalam pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga, kami angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Fatimah. Naam. طيب بارك الله فيك وإياك بارك الله نعم سعد طيب تفضلي اقرأي والجملة يعني إنتو سعد يا ولن قبلي قبل بابا نعم والجملة الفعلية هي التي صدرها ألف فعل تام نحو طلعت الشمس باء فعل ناقص فعل ناقص نحو كان الجو باردا الأفعال الناقص الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة هي كان وأخواتها. Iya. Coba terjemahkan lagi. Jumlah fi'liyah adalah yang di awalnya satu alif fi'il taman, fi'il yang sempurna. Contoh Tala'atis syamsu telah terbit matahari. Nah, ini ada istilah fi'il tam, jangan salah dipahami. Nah, fi'il yang sempurna nanti berarti ada fi'il yang tidak sempurna. Nah, maksud ini istilah ya. Jadi pengerti fi'il tam itu adalah fi'il yang membutuhkan pelaku, itu dia. Nah, fi'il yang membutuhkan fa'il. Jadi ada fi'il yang tidak membutuhkan fa'il tapi dia butuh isim dan khabarnya. Ustaz. Nah, itu istilah ya. Nah, Ustaz. Nah. Ya. Coba kasih contoh lain fi'il tam. Al-ustadatu tawilun. Nana. Al-ustadatu tawilatun. Apa? Al-ustadatu tawilatun. Al-ustadatu tawilatun. Tawilatun. Kemana perginya tu? Apa ke jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Afan, kenapa nah. Tadi ngikutin rumah bila Afan, Ustaz. Nama Afan. Jelas. Ini berarti belum connect ini. Iya, Ustaz. Iya. Masih gerak takut ditanya yang susah. Siapa yang nanya? Belum ditanya. Baik, nam, tafadhali. Nama qara'at qara'ati Ummu Ahmad Al-Qur'an. Nam, qara'at Ummu Ahmad Al-Qur'an Al-Karim. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Ummu Ahmadah. Ummu. Naam. Ahmadah jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Ummu Ahmadah. Baik. Terus fi'il naqis? Fi'il naqis fi'lun naqisun nahwu kana al-jawu baridan. Iya. Buat contoh Ustaz. Iya, contoh lain. Katanya afal naqisah hiya kada wa khawatir. Jadi fi'il naqis adalah kana dan saudara-saudaranya. Ya. Kana Abu Talibin mudarrisan. Kana Abu Talibin mudarrisan. Mudarrisan. Baik, misal akhar. Kanat. Kenapa kana terus enggak ada yang lain saudaranya? No. Laisa ana bitalibin. Apa? Laisat ana bitalibin. Ana lastu bitalibin. Apa Ustaz? Ana lastu. Naam. Ana lastu bitalibatin. Ana ini laki-laki perempuan? Ana Ustaz, saya. Saya sendiri. Ya, taib. Ana lastu bitalibatin. Yakin itu jumlah, itu jumlah yang maksud di sini? Ikhwati kana? Tadi Ustaz. Bukan Ustaz. Kenapa bukan? Tadi Ustaz. Laisa itu saudara kana itu bukan? Iya Ustaz. Iya kan? Kok ragu-ragu? Iya Ustaz, saudara kana Ustaz. Ya betul kan? Kana amsa asbaha laisa kan? Nah. Benar enggak itu? Ana, ulang kembali ana. Ana lastu bitalibatin. Bitalibatin. Nah, Ustaz. Yakin benar? Yakin Ustaz. Yakin. Nah. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liya. Awalnya apa? Ana. Domir. Ana itu fi'il atau isim? Isim. Isim itu bukan jumlah fi'liya, itu jumlah ismiyah. Lastu ana bital gitu kan? Makanya jangan diawali oleh ana. Lastu. Lastu bitalibatin. Iya. Lastu bitalibatin. Kalau lastu ana itu ana hanya sekedar taukid. Oh, gitu. Menguatkan. Jadi lastu bitalibatin. Nah, baru dia jumlah fi'liyah. Diawali oleh fi'il naqis. Mana isim laisa? Isim laisanya domir. Domir apa? Domir ana. Tu. Tu, bukan ya. Ana situ. Domir ta. Domir ta. Iya, ta al-mutaharrika. Iya, itu bukan fa'il tapi isim laisa. Mana khabarnya? Bitalibatin. Bentuk apa? Bentuk simbol jumlah. Simbol jumlah jar majrur. Iya. Baik, coba baca itu skema itu. Al-jumlah. Iya, betul. Al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatul fi'liyatu. Iya. Alif Allahu ghafurun. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Allah. Allahu. Khabarnya? Ghafurun. Ghafurun. Nah. Iya. Terus? Terus ba antasumu khairun lakum. Iya. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya antasumu. Namanya apa? Kenapa Ustaz? Namanya apa itu? Oh, masdar muawwal. Masdar muawwal. Nah. Mana khabarnya? Khabarnya khairun lakum. Khairun? Lakum. Iya, lakum jar majrur. Taib, coba i'rabkan wa anta sumu khairul lakum. Bagaimana menguraikan jabatan kata? An itu tadi huruf apa ya? An harfu. Harfu an harfu nasbin. Nasbin. Ya, an harfu. Harfu nasbin. Nasbin. Mabniun ala sukun. Ya. Thumma tasumu. Tasumu fil mudhari'un. Mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Hadfun nun. Li'annahu. Li'annahu. Apa Ustaz Fakul juga? Minal af'al. Minal af'alil khamsah. Khamsati. Af'alil ya. Khamsah nam. Terus mana fa'ilnya? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Al-fa'ilu al-wawu. Jadi al-wawu. Wawul jama'ah. Al-wawul jama'ah. Ya kan? Setelah mim itu waw. Itulah kan waw. Nah. Itu domir. Al-waw. Al-wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Domirun. Domirun. Ha? Muttasilun. Muttasilun. Mabniyun. Mabniyun al-sukun. Fi mahalli. Fi mahalli. Raf'in. Raf'in mubtada. Fa'il. Kok mubtada? Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Selanjutnya apa? Khairullah. Al-masdaru. Al-mu'awwalu. Al-masdaru al-mu'awwalu. Iya, al-masdaru al-mu'awwalu. Wa huwa siyamukum. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhir siyamukum. Naam. Iya. Jadi al-masdaru al-mu'awwal al-masdaru al-mu'awwal wa huwa siyamukum mubtada'un. Mana khabarnya? Khairun. Khairun lakum. Iya, khairun lakum. Khabar mubtada. Baik. Naam. Ba. Jim, jim. Jim, afan. Innallaha ghafurun rahim. Rahimun. Naam. Coba i'rabkan itu jabatan. Inna. Inna harfu nasbi. Naam. Inna harfu nasbi. Nasbin. Nasbin mabni ala fathah. Inna harfu nasbin wa tawkidina. Betul, harfun. Taukid kan? Nah. Inna harfu nasbin wa taukidin. Nah. Jadi huruf nasab kena amalnya menasabkan. Nah. Jadi amalnya maka dikatakan harfu nasbin. Kena amalnya menasabkan. Nah. Wa taukidin. Nah. Bermakna. Bermakna. Menguat. Karena dia menguatkan kalimat. Nah. Jadi inna harfu nasbin wa taukidin. Mabniun alal fathi. Alal fathi. Terus? Allah. Nah. Ta'malul. Ya, tansibul isma. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa tarfa'ul khabar. Taib. Allah. Allah ismun inna. Dan ismun. Ismu inna. Mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, nah. Makanya menguraikan jabatan juga harus sesuai dengan kaidah. Nah, nah, Ustaz. Ismu inna. Ismu inna. Marfu atau mansub? Mansub. Mansub. Wa alamati nasbi fathatun zahiratun fi akhir. Iya, terus? Ghafurun. Ghafurun. Khabar inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun fi akhiri. Dhammatun zahiratun. Dhammatun zahiratun fi akhir. Rahimun. Rahimun. Na'at dari mana? Ghafurun. Rahim. Mana man'utnya? Bukan asal ya. Ghafurun. Baru digitu aja. Iya, besar kan. Iya, na'at. Na'at. Na'at dari mana? Mana man'utnya? Ghafurun. Ghafurun. Itu ghafur itu apakah dia isim wasaf atau isim mausuf? Isim itu ada dua. Ada namanya ismun wasf, ismu wasfin, ada namanya ismu mausuf. Isim wasaf ada kata sifat, isim mausuf isim yang disifati. Isim mausuf itu adalah isim jamid, isim maknan. Arti isim jamid? Isim jamid yang tidak ada itunya. Isim jamid adalah kata benda. Kata benda. Iya, isim jamid. Berarti al-kitab, al-madrasah, an-nahru. Nah, itu isim jamid. Nah. Ada namanya nanti isim apa? Isim mustaq. Isim jamid, kemudian ada nama isim maknan. Isim maknan itu masdar. Ini masuk pada isim mausuf. Oh. Masdar. Oh, gitu. Kalau sama kalau ghafur itu apa? Masdar itu bukan? rahimun. Bukan, saya tanya kalau dia ghafur itu, nah, kalau dia sebagai man'ut, nah, iya, berarti dia bukan kata sifat. Itu ghafur itu bukan isim, bukan masdar. Itu wasaf, kata sifat. Oh, nah. Itu iya kata sifat. Ini masuk pada isim mubalaghah. Maha pengampun. Rahim itu bukan na'atibah, khabar thanin. Khabar yang kedua. Oh, nah, iya. Ghafur itu khabar awal. Rahimun khabar thanin. Iya. Kalau kita lihat bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kenapa ar-rahmani itu majrur? Na'at bagi kata Allah. Ar-Rahim kenapa majrur? Apakah dia na'at pada Rahman? Tidak, itu na'at yang kedua. Oh, na'am. Ya, enggak bisa dia na'at bagi Ar-Rahman, karena Rahman itu kata sifat, bukan isim jamin. Jadi nah, iya. Iya, dia isim, dia bukan isim mausuf. Ghafur bukan isim mausuf. Itu isim ism wasfin, kata sifat. Iya. Baik. Ya ini mungkin sekedar tambahan saja ya. Iya, baru ya. Paham. Jadi ini ta'addudul khabar. Apa Ustaz? Ta'addudul khabar. Jadi khabar itu ta'addud. Oh, nah. Tuh ta'addud? Ta'addud. Berbilang-bilang. Khabar itu bisa lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Ya. Nama istilah grammar namanya apa? Ta'addudul khabar. Ta'addudul khabar. Iya. Lalu bertanya Ustaz boleh? Baik, nah, sudah cukup? Iya, sudah cukup ya. Kalau tadi kana adalah fi'il fi'lun naqis. Lalu kalau yang di makna ya fi'lun naqis yang fi'il naqis yang makna seperti masya itu beda. Apa? Yang seperti masya, da'a itu masya beda. Itu bukan fi'il naqis, itu fi'il tam. Fi'il tam ya. Iya. Tapi bukan hati-hati. Hati-hati. Ini fi'il naqis istilah di sini adalah adalah apa? Amalnya. Bukan istilah bentuknya. Iya. Nanti ada nanti fi'il naqis dari sisi bentuk. Itulah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal yang diakhiri oleh huruf illat. Enak, maka dia katakan fi'lun naqis. Kenapa fi'lun naqis? Seolah-olah fi'il itu seperti hurufnya kurang, karena di akhir huruf illat. Huruf illat itu dianggap seperti tidak, bukan huruf. Nah, apa contohnya? Da'a. Ya du'un. Di akhir oleh waw kan? Da'a di akhir alif. Masya, yamsi. Itulah fi'il naqis. Fi'il naqis dari sisi bentuk. Karena dia fi'il tetap namanya fi'il tam. Iya, karena butuh fa'il kan? Nah, di sini istilah tam dan naqis itu istilah apa? Dari si amal. Oh, nah, beramal ya. Seperti fi'il gitu. Iya. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz, untuk membedakan iyyakum bermakna tahzir dengan iyyakum bermaksud iyyaka hanya kepadamu dengan iyyakum jauhilah olehmu, mohon penjelasan Ustaz itu membedakannya gimana Ustaz? Oh iya iya. Tayyib, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khairan ya Mufatih. Barakallahu fik. Najib membasyarah akhir Ustaz. No akhir balik. Tayyib. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Umar Fatimah masih terkait dengan latihan yang kedua yang membaca dari jumlah fi'liyah dan dan ismiyah. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Umar Fatimah, silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umar, di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Padang. Ya, Rahman ya, Ummu Abdurrahman. Silakan. Naam, tafadhal ya. Tafadhal ya, Om. Iqra'i. Dalam skema itu baca, sekarang masuk pada jumlah fi'liyah. Ya. Al-jumlatul fi'liyatu. Iya. Alif. Yang ayat alif. Ya. Alif. Tala'atish syamsu. Iya, tala'atish syamsu. Iya. Ini jumlah fi'liyah diawali oleh apa? Oleh fi'il. Tapi mana fa'ilnya? Asy-syamsu. Ini kenapa dia pakai ta ta'nits di sini? Karena dia nah, mu'annas apa namanya? Ini sambil kita ulang-ulang kembali ini. Mu'annas majazi. Majazi. Apa arti mu'annas majazi? Dikiaskan menjadi mu'annas. Dikiaskan. Jadi, kalau mu'annas ada dua. Mu'annas hakiki ada mu'annas majazi. Mu'annas hakiki, apa? Talidu wa tabiq namanya. Yang melahirkan dan yang bertelur itu dikatakan mu'annas hakiki. Ya. Yeah. Manusia kan? Yeah. Yang perempuan namanya mu'annas hakiki. Jadi nama perempuan berarti mu'annas hakiki. Iya kan, karena wanita itu bertalid melahirkan. Demikian juga kalau dia hewan yang tabid bertelur. Jadi hewan yang bertelur dikatakan mu'annas apa? Hakiki. Apa contohnya? Ad-dajajatu. Kalau ad-dajaj itu bukan mu'annas, itu isim jenis. Ad-dajaju itu apa? Ayam, tapi itu jenis. Semua masuk, betina mau jantan masuk ad-dajaj. Tapi ad-dajajatu pakai ta marbutah berarti apa? Itu mu'annas hakiki. Karena dia bertelur. Nah, yang tidak melahirkan dan tidak bertelur dikatakan mu'annas majazi. Nah, termasuk asyamsu. Nah, asyamsu ini golongkan mu'annas majazi. Kenapa? Ini simai namanya. Simai, karena begitulah didengar dari pemilik bahasa. Nah, mereka memakaikan fi'il ini pakai ta ta'nits dan itu tidak harus. Nah, karena kalau mu'annas majazi boleh pakai apa? Fi'ilnya pakai ta ta'nits boleh tidak. Jadi boleh dikatakan tala'ati syamsu, boleh tala'as syamsu. Saya ulang kembali, karena mu'annas majazi boleh tala'ati syamsu, boleh tala'as syamsu. Cuma kebanyakan sering dipakai ta ta'nits. Tala'ati syamsu itu banyak digunakan pakai ta ta'nits. Tapi kalau dibalik, syamsu duluan, asyamsu mesti tala'at. Tidak boleh asyamsu tala'a. Karena isimnya di awal, baik mu'annas majazi apalagi mu'annas hakiki. Fi'ilnya harus pakai ta ta'nits. Kenapa demikian? Karena dhamir harus kembali kepada isimnya. Kalau asyamsu tala'a, apa dhamir tala'a? Huwa. Iya kan? Iya. Sementara syamsu bukan mudzakkar, itu mu'annas majazi. Makanya. Maka harus apa? Tala'at. Kena dhamir yang kembali kepada syamsu. Nah, kalau di sini, tala'ati syamsu, boleh tala'as syamsu. Cuma, umumnya sering dipakai ta'nits. Baik, ini untuk mengulang kembali. Mungkin di jilid 2 atau jilid pertama ini. Baik, summa ba' ba' ya. Kana al-jawu baridan. Iya. Kana al-jawu baridan. Ini jumlah fi'liyah. Diawali oleh ana. Kana. Kana ini fi'il apa ni? Fi'il naqis. Fi'il naqis. Dia butuh apa? Butuh apa dia? Isim dan khabarnya. Ya, mana isimnya? Isimnya al-jawu. Al-jawu. Mana khabarnya? Baridan. Baridan. Ya, isimnya marfu, khabarnya mansub. Baik, jim. Jim, wa kana Allah ghafuran rahima. Wa kana Allah ghafuran rahima. Iya. Nah, ini. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isimnya mana? Kana, Ustaz. Isimnya, isim kana? Allah. Allahu. Khabarnya? Khabarnya ghafur. Ghafuran. Rahiman jadi apa? Jadi na'at. Nah, bukan na'at. Nah, kalau na'at mana man'utnya? Mana man'unnya? Ini sering terjebak. Tidak bisa ghafur, ghafur itu man'un. Itu kata sifat. Iya, jadi artinya bahwa khabarnya dua di sini. Ghafuran khabar pertama, rahiman khabar kedua. Ini namanya ta'addudul khabar. Jadi ta'addud. Oh, ya. Kenapa kok apa? Apa? Kita membedakan itu gimana caranya tadi? Lihat bentuk khabar kata. Yang... Lihat bentuk kata. Ghafur itu kata sifat, bukan bukan isim mausuf dia. Isim mausuf itu masdar, kemudian isim apa? Isim jamid. Itu kata isim mausuf. Isim yang menerima, isim yang bisa disifati. Udah, isim yang bisa disifati adalah isim jamid dan masdar. Sedangkan kata sifat dia itu mensifati. Mensifati. Nah, bukan disifati. Oleh itu kalau ada bergandengan dua is kata sifat berarti itu apa? Kalau dia dalam jumlah ismiyah berarti dia khabar bisa dua bisa tiga. Ya. Fahim? Paham? Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Ustaz mau tanya Ustaz. Iya. Kalau syibhul jumlah masuk yang jim, harfu musyabbah. Iya, syibul jumlah. Apa syibuhu? Oh, jim itu harfun musyabbah bil fi'il. Oh, iya. Harfun musyabbahun bil fi'il. Itu. Oh, iya. Kenapa? Enggak berarti masuk. Berarti masuk jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah karena inna itu bukan fi'il. Iya, Ustaz. Iya. Oh, inna itu masuk kepada jumlah ismiyah. Iya, Ustaz. Maka tetap digolongkan jumlah ismiyah. Iya, tadi sudah dijelaskan mirip dengan fi'il inna ini. Kenapa bentuknya? Karena di akhir berharakat fathah. Nah, inna anna kan akhir fathah, la'alla juga fathah, laita juga fathah. Seperti fi'il kan gitu. Yang kedua dari sisi makna, maknanya apa? Makna seperti kata kerja. Inna itu menguatkan, yu'akid kan gitu. Menguatkan. Kalau la'alla tamanni, berharap, berangan-angan, la'alla berharap dan seterusnya. Ya. Wa iyyak. Jazakallahu khairan ma barakallahu dari Padang barakallahu fiik. Baik. Nomor 1. Iya, kita lanjutkan ke apa ini? Kenapa rakam 1 itu salis ya? Salis sah. Enggak ini. Masyaallah ini. Baik, kita lanjutkan untuk latihan berikutnya, istakhrij. Nah, ini tidak tahu ini kenapa rakam wahid ini, rahid dari mana ini? Ini wahid isnan salasa, padahal dari apa? Ada sudah ada wahid isnan. Wallahu a'lam. Taib, enggak apa-apa, kita baca saja ini. Taib, kita berikan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di latihan berikutnya. Di halaman 85 bagian akhir, ya. Kemudian halaman 86, silakan di 021-823-6543. Untuk membaca perintahnya kemudian silakan bisa menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan. Afadhal. Ya, kita terima di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mu Ahsan? Mu Ahsan ya. Eh, baik, masyaallah. Baik. Baca aja, Ustaz. Hah? Baca aja. Ya, apa? Baca, baca saja. Dibaca kok. Ya, baca perintahnya dulu. Apa itu? Nomor satu itu. Iya. Istakhrij ma fi darsi minal jumalal ismiyati. Ah, kenapa jumalah? Jumlal ismiyati. Baca-baca, ikra'i. Jayidan. Perhatikan bentuk kata itu. Minal? Jumalil. Ah, jumal kan? Jumali. Kena bentuk jamak daripada jumlah. Al-jumlah, jamaknya jumal. Jadi minal jumali, bukan minal jumli. Oh, no. Bukan juga jamli. Minal jumalil. Ya. Istakhrij ma fi darsi minal... Mahlam, pelan-pelan nih. Istakhrij. Yang penting bacaannya jelas, tepat. Nah, tak perlu cepat-cepat. Istakhrij ma fi darsi. Ya. Istakhrij ma fi darsi minal... Ya, betul. Jumalil ismiyati. Iya. Wa ayin. Nau afdari. fi kulli wahidatin minha. Ya, boleh saya bertanya? Ya. Istakhrij ma, ma itu ma apa? Apakah ma nafi? Ma istifham? Ma apa di situ? Dan sebagai apa dalam kalimat? Dia sebagai ma apa? Fi'il ya Ustaz. Eh fa'il. Apa? Nah, nah, nah, nah. Kok fa'il? Istakhrij itu fi'il apa? Istakhrij. Fi'il amar Ustaz. Amar. Kalau fi'il amar yang bentuknya belum bersambung dengan sesuatu, fa'ilnya mesti dhamir musatir kan? Iqra, ay iqra anta kan? Ya. Masa ma-nya fa'il? Oh, iya. Istakhrij itu fa'ilnya dhamir musatir, takdiru anta. Oh, iya. Karena anda yang disuruh, istakhrij keluarkanlah olehmu. Hmm. Siapa yang mengeluarkan? Kamu. Berarti fa'il, istakhrij. Istakhrij. Ya. Fa'ilnya dhamir musatir, takdiru anta. Sama seperti ikra. Jadi ma itu apa? Ma itu ma isim mausul. Maka diartikan apa-apa. Iya. Sesuatu. Iya. Jadi keluarkan apa-apa. Apa-apa. Ini kita terjemahkan dulu. Terlik aja dulu. Nah, fit. Apa? Di pelajaran. Fi darsi. Kenapa darsi? Diawali sih. Fi huruf jar. Fi darsi. Hmm. Di pelajaran. Hmm. Apa di dalam pelajaran berapa itu? Maksudnya? Darsi itu masuk pelajaran ini. Mana itu? Pelajaran ke-10. Ke-10. Iya. Terus? Minal? Minal dari jumlah ismi ya. Dari jumlah. Makanya min itu bukan min itu lil bidayah. Tidak selamanya min itu diartikan dari. Min itu bermacam-macam. Ada min litaba'id, mungkin sebagian. Ada min tulil bayan. Ya kan? Ini min tulil bayan, menjelaskan makna ma. Ini dia. Keluarkan. Keluarkanlah ma. Sesuatu. Sesuatu apa? Dijelaskan ujungnya. Minal jumalil ismiyah. Ya, maka itu kalau kita sudah tahu min lil bayan, maka diartikan langsung aja ma itu, jangan diartikan sesuatu lagi, langsung aja makna jumal, karena sudah dijelaskan di ujungnya ma itu minal jumali. Bagaimana terjemahkan? Keluarkanlah pada pelajaran ini apa? Jumlah ismi. Kalimat jumlah ismiyah. Nah, itu dia. Ya, enggak perlu diartikan ma lagi sesuatu. Karena dijelaskan oleh minal jumalil ismiyah. Itu mintulil bayan, menjelaskan maksud ma. Iya, maksud ma itu dijelaskannya. Makanya lil bayan. Makanya kalau sudah ma lil bayan, maka min bukan diartikan dari. Kalau dia lil bidayah, baru dikatakan dari. Minal madrasati, dari sekolah. Minas suq, dari pasar. Nah, maka diartikan aja langsung ma itu al-jumal. Kan ma itu maksudnya al-jumlah kan? Keluarkanlah di pelajaran ini. Apa dikeluarkan? Kalimat-kalimat isim. Kemudian apa lagi langsung jalan? Wa'ayin. Ati'ayin. Ditetapkan. Tentukan. Tentukan. Nau'a. Kenapa A dibaca sini? Nau'a. Kenapa enggak nau'u atau nau'i? Untuk itu... Apa namanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Jadi tentukan naw' as-sadri. Mana naw' as-sadri? Macam awal. Sadr kan awal tadi. Macam awal fi kulli wahidatin minha. Minha ha kembali ke mana nih? Ha kembali ke jumlah. Jumal, iya, betul. Di setiap apa? Di setiap kalimat ismiyah tadi kan, di setiap kalimat ismiyah tersebut. Nah, awalnya apa? Nah, jelaskan awalnya, tentukan awal pertama nama isim apa. Kalau di apa, isim sore atau masdar muawwal, itu maksudnya. Oh iya kan. Baik, coba baca pelajarannya supaya bisa dikeluarkan. Iya, ad-darsul asiru. Donal jarosu. Wa bada'atil hisatil khamisatu. Baca bagus-bagus. Aidi, ranal. Donal jarosu. Jarosu, terus? Wa bada'atil hisatil khamisatu. Dimana hisati, ti kasrah? Kenapa hisati? Kenapa ti dibaca kasrah ya? Oh iya. Wabada'atil hisatul khamisatu. Harakannya jangan disabar-sabarkan. Itu hisati atau hisata atau hisatu? Hisatul ya Ustaz, hisatu. Ini kok sering bertanya ini? Hah? Nah coba kasih harakat dulu. Wabada'atil hisatu. Hisatu kenapa? Hisati kenapa? Hisata juga kenapa? Waduh. Waduh. Nah, begitu. Dia sebagai khabar kayaknya Ustaz. Pakai kayak ya. Nah, pakai kayak. Oh, ini khabar taib mana mubtada'nya? Jumlah apa itu? Diawali dari wabada'atil ini Ustaz. Iya, itu kan ranal jaras itu kalimat sempurna jumlah. Ya. Wa bada'atil hissa ini jumlah juga. Wa itu huruf ataf, ini namanya atful jumlah al jumlah, mengatafkan kalimat atas kalimat. Jadi, jumlah apa itu? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Mana isimnya? Mana mubtada'nya? Wa bada'a, Ustaz. Bada'a isim. Mubtada' itu? Bada'a itu isim atau fi'il atau huruf bada'a? Artinya itu jangan pada awal ya Ustaz. Jangan arti. Lihat itu. Nah, ini banyak yang lupa ini Ummu Ahsan. Itu bukan isim, itu kan fi'il madhi kan? Bada'a. Bada'a kan fi'il madhi. Iya Ustaz. Nah, makanya kalau fi'il madhi masa jumlah ismiyah. Tapi ada taknya ini Ustaz, ana yang enggak itu. Tak apa? Kurang paham. Ta itu kan ta ta'nis. Qalat Fatimatu. Itu ta ta'nis. Ta ta'nis dari Fatimah. Iya kan? Contohnya qala Muhammadun. Mana fa'ilnya? Muhammad. Kalau pelah fa'ilnya wanita bagaimana? Qalat Fatimatu, ya kan? Fahim tu Ustaz, na'am. Wabada'atil hisa. Wabada'atil hisa? Wabada'atil hisa. Aduh, apa ya? Tadi kita paham. Ayo kita kasih lain. Iya Ustaz, ini ya, kan tatanis itu dari hisa ini Ustaz ya. Betul enggak? Itu yang mau ditanya. Tapi kita kasih lempar kepada yang lainnya. Iya. Yang muasana. Supaya ini untuk murajaah. Kan memang harus dimurajaah ini. Kalau enggak murajaah ini hilang nanti nih. Tapi kita kasih kepada yang lainnya. Kita akan tanya kepada yang lainnya. Taib. Baik, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair pada muasana dan barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Ummu Ahsan di 021-823-6543. Masih terkait dengan Nas ya Ustaz ya. Iya. Kembali ke Nas di Darsul Asyir di halaman 84, mohon maaf. Yang terkait dengan latihan yang baru saja kita baca. Ya silakan. Di belakang Ummu Ahsan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Nah. Hai, ahlan. Iya. Assalamualaikum. Ahlan. Baik, tafadhali ya Ummu. Iqra'i min awal. Ad-darsul akhir. Mana? Iya. Akhir. Mana? Oh, yang mana? Ad-darsul? Ad-darsul akhir. Asyiru. Iya. Asyiru. Saya tanya ini. Asyiru. Sebentar. Ad-darsul akhir. Ini kalimat sempurna atau bukan? Jumlah sempurna. Jumlah semua. Jumlah sempurna. Apa namanya? Jumlah Ismiyah. Berarti kalau ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar, ada subjek, ada predikat. Tapi mana mubtada-nya? Ada. Hadanya mana? Tidak terlihat. Dibuang, mahzuf namanya. Dibuang. Mahzuf, ya betul. Khabarnya mana? Ad-darsu. At-takdir apa? Hadat darsul ashiru. Ashiru jadi apa? Na'at daripada ad-darsu sahih. Nah, ini juga kalimat sempurna, itu jumlah ismiyah. Baik, terus Ran? Jarasu. Jarasu. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Baik, mana fi'ilnya? Rana. Rana. Fi'il apa? Mudu'af. Mudari atau madi? Mudu'af. Madi, madi. Saya tanya dari tinjauan zaman dulu ya. Madi, madi. Fi'il madi. Kalau bentuknya? Fi'il apa tadi? Mudu'af. Apa itu fi'il mudu'af? Yang ada tasdidnya itu. Belum tentu. Belum tentu tasdid itu lalu mudu'af. Kalau saya kasih contoh. Karama? Apakah mudu'af? Karama yukarrimu, apakah mudha'af? Bukan mudha'af itu. Ya kalau fi'il mudha'af adalah fi'il, kalau dia fi'il sulasi, tiga huruf, sulasi. Yang mana ain fi'il dan lam fi'il, harfun wahid, atau min jinsin wahid, dari satu jenis. Nah, karena satu jenis maka dia tasdid. Rana, asalnya ranana. Madda asluhu madada. Iya, betul. Dan semua huruf itu huruf asli. Iya, huruf asli, bukan huruf tambahan. Kalau karama itu tasdidnya bukan asli, itu tasdidnya apa? Tambahan. Makanya fi'il apa? Sulasi mazid. Nah, bertambah satu huruf tengah-tengah, bertasdid. Kalau ini fi'il sulasi mujarrad, tasdid itu adalah asli. Asalnya ranana, huruf asli kedua-duanya. Ranana. Iya, ranana. Jadi ranna, karena hurufnya sama, ditasdidkan ranna. Madda, asluhu madada. Farra, asluhu farara. Nah, ini fi'il mudha'af. Harus tahu paham ya, tentang mudha'af ini. Iya. Jadi tidak selama tasdid itu lalu dikatakan fi'il mudha'af. Ya. Baik, fi'il madhi bentuknya adalah fi'il mudha'af. Baik, al-jarasu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Terus, ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, sahih. Iqra'i selanjutnya. Wa bada'atil hissatul khamisatu. Nah, kenapa al-hissatu? Karena... anak pelajaran. Enggak, kenapa tu maksud saya? Kenapa enggak al-hissata? Fa'il, betul. Mana fi'ilnya? Bada'a. Kenapa pakai ta itu, ta apa namanya? Ta'nis. Kenapa pakai ta'nis? Ana mu'anas. Apa mu'anas? Fa'ilnya mu'anas. Hissatu. Mu'anas apa ini? Hakiki atau mu'anas majazi? Majazi. Mu'anas majazi, karena dia tidak melahirkan dan tidak bertelur. Hissa itu kan bukan hewan, bukan manusia. Jam pelajar. Apa itu hissa? Pelajaran. Hah? Bukan. Hissa itu jam pelajaran. Jam pelajaran. Ya, bukan jam 60 menit ya. Jam pelajaran. Jam pelajaran. Ya, itu hissa. Taib sahih. Bada'atil hissatul khamisatu. Terus. Khamisatu, na'at. Ya, na'at, betul. Na'at, hissa. Marat. Marat. Marat asru daqa'iqa. Marat asru daqa'iqa. Betul. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Betul. Mana fi'ilnya? Marat. Marat. Fi'il apa ini? Madi atau mudari? Madi. Bentuk fi'il apa ini? Mudha'af juga, iya. Asalnya marara. Taib. Fi'il mana fa'ilnya? Ashru. Daqa'iqa jadi apa? Daqa'iqa mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, iya. Au aksaru? Aksaru? Jadi apa? Afdil. Iya, itu bentuk isim tafdil. Kedudukan jadi apa ini? Ma'tuf. Kena ada au itu huruf ataf. Ma'tuf ke mana? Diubah ke mana ini? Ashru, sahih. Ashru, masya Allah. Terus? Walam ya'til mudarisu. Mudarisu. Kenapa muda al-mudarisu? Kenapa al-mudarisa? Fa'il. Fa'il dari? Fa'il. Ya'ti. Ya'ti, betul. Ya'ti ini fi'il apa? Fi'il mudari. Fi'il mudari. Mudari. Baik, bentuk fi'ilnya apa nih? Apakah majum, fi'il majum sahih atau fi'il? Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Apa nama fi'il mu'tal ini? Naqis. Naqis. Naqis. Kenapa? Ada huruf ilat. Huruf ilat, di mana huruf ilatnya? Ya. Ya, di akhir. Mana ya-nya? Dibuang. Dibuang. Ada asalnya ya-ti, ya, ada ya-nya. Ya-ti, ata, ya-ti, ada ya-nya. Dibuang. Kenapa ya dibuang? Ada lam. Ada lam. Huruf apa lam ini? Menafikan, menjazamkan. Iya, menafikan sekaligus nah, menjazamkan. Menafikan sisi makna, menjazamkan dari sisi amal. Iya, menjazam. Tanda jazamnya hasfu harfi illah karena ada fi'il mu'tal. Iya. Terus lagi? Naimat tulabu intidara. Intidara. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. Iya, betul. Mana fa'ilnya? Tulabu. Tulabu. Antizara jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Baik, sa'ima ini fi'il apa ini? Fi'il madhi ya. Apa nama fi'il ini? Sa'ima. Sa'ima fi'il apa namanya? Apakah fi'il mu'tal atau fi'il sahih? Sahih. Fi'il sahih. Apa nama fi'il sahihnya ini? Ajwaf. Kalau ajwaf itu mu'tal larinya. Mu'tal. Kita mengulang kembali ini, saraf sudah lama ini. Misal. Misal, itu ajwaf. Ajwaf. Apa fi'il mu'tal kalau misal, afwan. Ini fi'il sahih ada tiga macam. Pertama fi'il salim. Yang kedua fi'il mahmus. Yang ketiga fi'il muda'af. Mahmus. Mahmus. Arti mahmus? Ya, ada. Hamzah. Hamzahnya. Iya, ya, hurufnya huruf sahih, tapi ada hamzah. Hamzahnya. Hamzahnya di ain fi'il. Ain ya fi'il, hamzah. Iya, betul. Terus? Latofi'u. Naam. Ya taharu. Ya taharukuna. Iya. Min amakinihim. Terus wa ya'basun. Ini juga fi'il apa ini? Jumlah apa ini? Jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Nanti akan dipelajari terkait dengan ini ada kaedahnya ya. Ada kaedahnya. Kita tidak bahas dulu. Nanti kalau sudah sampai kepada bahasannya. Iya. Terus lanjutkan. Ba'duhum. Waqafa. Yakhtubu. Wa ba'duhum waqafa yakhtubu. Baik. Jumlah apa ini? Jumlah. Ba'duhum waqafa yakhtubu. Ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Betul. Jumlah ismiyah. Mana isim? Mana mubtada'nya? Ba'duhum. Ba'du itu mubtada'nya. Isim apa nih ba'du ini? Ba'du isim sharih atau isim masdar muawwal atau harf yang mana masuk dia yang tiga? Sharih. Iya, betul, isim sharih ba'du. Tayyib, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abdillah, barakallahu fik. Dan alhamdulillah bisa masuk talk yang kedua kali dan bisa menjawab dengan baik ya Ustaz. Iya. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwan kita yang di studio. Oh, yes. Yang insyaAllah akan mau membaca. Silakan Akh Rashid, barakallahu fik. Dilanjutkan, fadal. Ya, ikra. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburati. Iya. Ba'duhum isim sharih. Ba'duhum, jumlah apa dulu ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Nah. Tadaknya mana? Ba'du. Isim apa? Diawali oleh isim? Sarih. Sarih, betul. Iya. Terus dakhalal muraqibu faj'atan. Faj'atan. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Karena dakhala itu apa? Fi'il ma? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Al-muraqibu. Al-muraqibu. Sahih. Terus wa qala ma hadza? Ma hadza. Jumlah apa ma hadza ini? Istifham. jumlah apa? Apakah ismiyah atau fi'liyah? Ma hadza? Ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Jelas, orang enggak tidak ada fi'il berarti jumlah ismiyah. Tapi mana mubtada'nya? Ma. Mubtada' itu hadza. Hadza. Ma itu khabar muqaddam. Kenapa dulu kan? Karena dia istim istifham harus terletak di awal. Asalnya apa? Hadza ma. Kan enggak mungkin hadza ma. Ini no. apa? Kalau bahasa kita iya betul. Yeah. Ini apa? Ini apa kan? No. Nah. Mungkin betul bahasanya. Ini apa? Tapi kalau Arab enggak bisa hadza ma. Mesti istifham pertanyaan dulu diawali. Depan. Apa ini? Apa? Nah, itu ma. Hadza ini. Jadi, apa ini? Jadi hadza itu mubtada muakhar. Ma-nya apa? Khabar muqaddam. Terus? Amrukum fawda. Amrukum fawda. Jumlah apa ini? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada-nya? Kum. Amru. Bukan amru. Amrunya, kalau kum itu kan dhamir mudhaf ilaih. Amrunya mubtada. Khabarnya apa? Fawda. Fawda. Iya. Terus? Kana fasla sukun. Sukun. Jumlah apa ini? Kana jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Diawali oleh apa? Diawali oleh apa? Anna. Huruf. Huruf apa namanya? Khabar. Akhwatu inna. Diawali oleh huruf musyabbaha bil fi'il ya. Iya, ma itu apa? Saudara, saudara apa? Inna, ka'anna, saudara inna. Betul. Ini jumlah ismiyah. Karena asalnya apa? Al-faslu sukun. Itu asal kalimatnya masuk ka'anna. Ya. Seolah-olah itu ka'anna, seolah-olah. Atau bagaikan. Bisa diartikan bagaikan. Taib. Mungkin ada ya, selesan? Iya. Cukup, jazakallah khair. Barakallah fiqh, akhah Rashid. Barakallah fiqh. Waalaikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan, masih kita terima untuk menjawab latihan yang menyebutkan fi'il atau isim pada nas yang terdapat di Darsul Asyir atau pelajaran ke-10. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Pak Rudi di Siak. Di Siak? Iya. Baik, masyaAllah. Pak Rudi, silakan. Maaf, ada kitabnya? Iya, enggak ada. Oh, enggak ada. Bisa ditampilkan, ah? Iya. Taib, iya. Isma'u. Baca dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Isma'u. Inna mutalisa kumahim. Afwan, sebentar. Isma'u ini jumlah apa namanya ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, taib, sahih. Terus? Inna mudarrisakum maridun. Maridun, sahih. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah, diawali oleh? Inna. Inna, ya. Huruf musyabbah bil fi'il, taib. Terus? Falam yakdu al-yawma. Al-yawma, jumlah apa ini? Jumlah ya. Fi'liyah, sahih. Diawali oleh fi'il. Yahdur. Ya, yahdur. Terus? Fayumkinukum az-zahabu ila maktabah. Ya, fayumkinukum az-zahabu ila maktabah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kerana yumkin itu fi'il. Taib. Awil awil suripi awil sirafu awil sirafu ilal mahaji ilal mahja'i ilal mahaji, naam ya, ini ataf ke mana ini? Alin sirafu ataf ke mana? Al-yawma enggak alin sirafu ataf ke mana? Fayumkinukum al-zahabu ilal maktabati awil sirafu ilal mahaji al-zahabu al-zahabu betul ins- ya. Jadi ini masih terkait dengan ini jumlah fi'liyah yumkinukum dhahabu fa yumkinukum al-insirafu itu asal kalimatnya. Terus wa yumkinukum al-insirafu naam an tazhabu ila al-maktab ila al-maktab bati khairul lakum jumlah apa ini an tazhabu jumlah fi'liyah. Nah ini dikatakan jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Nah jumlah Nah, kena awalnya bukan tazhabu tapi antazhabu, masdar muawwal namanya. Ya, ini golongkan jumlah ismiyah kena diawali oleh an dan fiil itu masdar muawwal. Berarti dia jumlah. Jumlah ismiyah. Apa takdirnya, Pak? Si zahabukum. Zahabukum. Iya, zahabukum, iya, zahabukum. Ya, itu. Ya. Sebagai mubtada dia. Mana khabarnya? Ya. Khairun. Khairul. Iya. Ini masuk ke bagian ba tadi kan? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Iya. Terus? Iya. Kharajna min mubnal mahad. Baik, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, sahih. Terus? Kanat as-sa'atu tsaniyata 'asyrata wa nisfa. Iya, betul. Jumlah ismiyah. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Enggak, ini jumlah fi'liyah. Ada kana, kana itu berfi'il. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah fi'liyah itu terkadang diawali oleh fi'il tam, terkadang diawali oleh fi'il naqis. Naqis, ya. Nah, maka kana ini fi'il, maka dia digolongkan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, kana tis'atu, iya, kana tis'atu, asyrata wa nisfah. Iya. Terus? Ro'a ba'du zumala'i. Zumala'i. Ro'a ba'du zumala'i. An-na'udha mudarrisana al-maridah. Al-maridah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, iya. Ra'a. Ra'a ini fi'il apa ini? Fi'il naqis atau fi'il tam? Fi'il naqis. Saya tidak tanya bentuknya. Jadi fi'il apa ini? Amalnya ini fi'il tam. Dia butuh fa'il kan? Iya fa'il. Nah fa'ilnya ba'du, iya. Tapi kalau bentuknya dia fi'il madhi, tapi bentuknya apa? Fi'il naqis, karena diakhir oleh alif. Iya kan? Huruf mu'tal. Ini dari sisi bentuk, bukan dari sisi dia amal. Iya. Kalau amal itu fi'il tam. Karena ba'dunya bukan isim ra'ah, tapi itu fa'il. Fa'il. Iya. Fakultu. Fakultu lahum. Laikal waktu munasiban lil iyadah. Iya. Ini laikal waktu. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Diawali oleh laisa fi'il. Laisa. Tam. Fi'il naqis. Afwan. Oleh fi'il naqis. Ya. Mana isim laisa? Al waktu. Mana khabarnya? Munasibah. Munasibah. Ahsanta. Masya Allah. Terus? Sana'um. Salatil asri. Insya Allah. Nah, jumlah apa ini? Sana'uduhu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Sahih. Naam. Sahih. Jumlah fi'liyah. Kalau insya Allah jumlah apa? Insya Allah jumlah fi'liyah. Fi'liyah juga. Iya, betul. Fi'l jumlah. Betul. Jumlah fi'liyah. Terus? Qulu. Ar-ra'yu. Kalau kata qalu itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mana fa'ilnya? Waw jama'. Waw jama'. Sahih. Kalau ar-ra'yu, ra'yuka jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Ar-ra'yu. Ar-ra'yu. Khabarnya? Ra'yuka. Ra'yuka. Ra'yu. Betul. Diawali oleh... Ra'yu ini isim apa ini? Apakah isim sharih, masdar muawwal atau huruf musyabbah bi fi'il? Isim sharih. Sahih, ismun sarihun. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fiqh, mumtaz jiddan. Masya Allah. Bacanya bagus, ya. Pemahamannya Masya Allah sudah bagus sekali. Jazakallah khairan. Barakallah fiqh. Nah. Jazakallah khairan. Barakallah fiqh dari siak dan cukup jauh. Taib, taib, kita... Berarti selesai ini nah. Untuk latihan yang nanti. Insya Allah kita akan sambung nanti pada pekan depannya. Taib, dan alhamdulillah sudah kita... Ya. Laksanakan juga latihan satu dan kedua ini yang menyebutkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, secara langsung. Tapi kita akan angkat di penghujung kajian. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan. Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, makna tafiqu dalam ad-darsul asyir. Dia termasuk ke dalam bagian fi'il apa? Jazakallah khair. Iya, ini itu nanti pada latihan selanjutnya itu. Pada halaman 86. Ini namanya nanti apa? Af'alus syuru'. Nah. Ya, ini bagian pada af'al muqarabah. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada bab pada bahasannya. Iya. Jazakallahu khair, ya. Ditunggu akhi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan kami akan pertanyaan berikutnya dan juga yang ditanyakan Mbak Fatimah terkait dengan wa iyyak. Oh iya, nah, iya. Iyyaka, perbedaan iyyaka dengan apa tadi? Bimana ihzar ya. Nah. Dengan iyyaka maf'ul muqaddam. Kalau maf'ul muqaddam itu ada fi'ilnya. Iya. Kalau iyyaka itu yang ihzar itu ada isim fi'il amar. Iyyaka iyyaka ya walad. Mana iyyaka iyyaka walad bimakna ihzar, ihzar ya walad. Hati-hati. Itu nama isim fi'il amar. Untuk mengetahui itu dari susunan kalimat atau siyakul kalam. Jadi situ tidak ada fi'ilnya. Tidak ada fi'il. Tapi kalau iyyaka dia sebagai maf'ul bih, tentu ada fi'ilnya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Nah, itu dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka itu apa? Maf'ul bih muqaddam. Mana fi'ilnya? Na'budu. Asal kalimat adalah na'buduka. Itu asalnya. Na'buduka. Pakai dhamir muttasil, bukan na'budu iyyaka, itu bahasanya lemah. Lemahnya apa? Karena dia objek maf'ul, kalau masih bisa dipakai dhamir muttasil, maka pakailah dhamir muttasil, jangan pakai dhamir munfasil. Nah, maka kalau na'budu, kalau anta pakai ka, na'buduka, bukan na'budu iyyaka. Tapi tatkala maf'ulnya dulu kan, kita tulis saja. Nah. Apa? Ini kan suruh-suruh biasa. Na'budukallah. Na'buduka. Allah, kami itu Allah maksudnya. Nah, ini kan dhamir muttasil. Ada dhamir munfasil. Iyaka. Ini dhamir munfasil. Arti dhamir yang terpisah. Ya. Nggak bisa pakai ini. Pakai ini. Hadha khata. Nggak bisa. Na'budu iyaka. Mungkin maknanya sama aja. Na'buduka. Na'budu iyaka. Hadhi lughah dha'ifah. Kenapa dha'ifah? Ini objek dhamir. Kenapa? Kenapa dhamir munfasil itu tidak digunakan kalau masih bisa digunakan dhamir muttasil. Ini dia. Jadi na'buduka. Nah, tatkala objek ini dulu kan ke sini, tidak mungkin, enggak mungkin pakai dhamir muttasil ka na'budu. Nak budu, kak nak budu, enggak bisa. Hadza khata. Nah, salah. Kenapa? Ini dhamir muttasil dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergandengan dengan apa? Fi'il, kata kerja. Enggak bisa. Berfi'il kata kerja atau nanti isim juga bisa. Nah, kalau dia jadi mudhaf ilaih. Makanya harus pakai dhamir munfasil ini dia. Jadi apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau tanya apa i'rabnya ini? Ini namanya maf'ul bi muqaddam. Dari mana tahu maf'ul muqaddam? Muqaddam objek dulu kan, karena ada fi'il yang butuhkan objek, membutuhkan maf'ul bi. Ini na'budu. Kami menyembah. Siapa yang kami menyembah? Ya kamu. Ya. Nah, ini maf'ul bi muqaddam. Tentu ada tujuan kenapa maf'ulnya dilukan. Tujuannya ini apa? Ini lil hasar, untuk membatasi. Makanya maknanya apa? Pakai terjemahannya apa? Hanya. Makanya tidak sembarangan menterjemah Al-Quran. Kalau tidak paham ilmu grammar nahu, tidak boleh menterjemahkan Al-Quran sembarangan. Haram hukumnya. Nah, kalau tidak tahu ya, bacalah terjemahan Al-Quran yang sudah terjemahkan, yang sudah dimuraja'ah, ditahqiq oleh para ulama. Dan ulama kita enggak sembarangan menerjemahkan, harus paham grammar nahu. Nah, enggak bisa kita ambil Al-Quran lalu kita terjemahkan satu persatu lalu digabungkan. Enggak boleh, harus paham grammar nahu terutama. Karena itu ada makna pengkhususan. Nah, maka apa gini? Kepadamu kami menyembah, itu maknanya iyyaka kamu. Na'budu, kami menyembah. Kamu kami sembah, itu maknanya? Salah. Enggak bisa kita terjemahkan kamu kami sembah. Nah, enggak bisa. Berarti dia jahil ilmu nahu. Enggak boleh. Nah, harus paham ilmu nahu. Ini apa? Mendulukan objek ini lil hasar, membatasi. lil hasar, maka terjemah hanya dibatasi, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, wa iyya nas wa iyyaka nasta'in, apa arti dan hanya kepadamu kami minta tolong. Inilah mengandung makna ibadah khalisah lillahi azza wa jalla, murni kepada Allah. Maka apa? Makanya kalau lari kepada akidahnya kan, kenapa Allah pakai susunan seperti ini? Berarti Allah menghendaki ibadah itu hanya kepada Allah. Ibadah lillah, enggak boleh ibadah kepada yang lainnya. Demikian juga minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat ini bahwa isti'anah itu hanya semata-mata kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah. Makanya Allah SWT memakai susunan seperti ini, lil hasar. Terjemahannya apa? Enggak sembarang terjemahkan. Maka terjemahlah hanya kepadamu kami meminta tolong. Tidak bisa terjemahkan kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Tidak. Baik, nah ini saya ingatkan Masya Allah, semangat untuk menerjemahkan Al-Quran itu bagus, ya kan? Sangat-sangat bagus. Kita dukung. Tapi jangan sembarangan. Kenapa? Karena di situ ada grammar bahasa Arab dan memiliki makna-makna yang begitu dalam dan begitu luas, memiliki makna tertentu. Ya. Makanya kalau untuk pakai memaknakan Al-Qur'an, ya ambillah Al-Qur'an yang terjemahan supaya lebih selamat. Nah, karena itu sudah sudah ditahqiq dan sudah dimurajaah oleh para ulama ahli tafsir, ulama ahli penterjemah. Itu pun tidak cukup untuk memahami Al-Qur'an. Maka perlu tafsir agar supaya lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan ya. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan faedah ilmu yang sangat bermanfaat. Dan mungkin ini pertanyaan kami yang terakhir, dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak, dan insyaallah kita akan pending dan kami akan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya akan ikhtitam. Ya, kita tutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam mempelajari ilmu yang kita cinta ini. Baik, jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.